Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzakum wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, walaupun sebenarnya jadwalnya TL nih, ternyata anak juga lupa karena sudah libur lumayan lama gitu. Anak bilang ke Pak Win Muyassar mulai, ternyata jadwalnya TL. Nah, bagi yang belum membawa kitab, bisa gabung ke temannya. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan atau beberapa minggu kita libur, insya Allah kita akan mulai lagi dari mulai malam ini pelajaran kita Al-Muyassar maupun nanti Kudusulullah insya Allah. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, pelajaran kita yang terakhir sampai halaman berapa? Halaman 32. Halaman yang ke-32 sudah selesai. Mu'alif di sini membagi al-ismu, isim, itu ada isim yang dohir, ada isim yang domir. Isim dohir dan juga isim domir. Domir adalah kata ganti, adapun dohir ya isim yang dohir, nama-nama yang bukan domir. Kemudian domir ada dua, mutasil dan mungfasil. Mutasil itu bersambung, mungfasil itu apa? Terpisah. Kemudian yang mutasil bersambung dengan kata itu ada dua, yaitu baris yang nampak dan juga domir mutasil yang mustatir, yaitu yang tidak kelihatan. Mustatir itu tersembunyi atau tidak kelihatan. Kemudian mustatir ada jawazan dan juga ada wujuban. Jawazan itu yang bisa dinampakkan, bisa juga tidak. Adapun yang wujuban adalah domir yang harus disembunyikan, tidak boleh dinampakkan. Berarti di sini pembagian isim di sini ada 8, yaitu dari isim dohir, yaitu isim yang menunjukkan atas apa penamaan sesuatu, baik itu manusia, binatang, hewan, ataukah benda-benda yang lainnya. Adapun domir itu kata ganti, yang jumlahnya juga banyak. Karena di sini yang dibahas adalah domir yang mutasil dan juga yang mungfasil. Adapun secara umum domir adalah mana ba'an dohir, isim yang menggantikan isim dohir. Rinciannya sudah kita baca dan pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, bisa dilihat lagi nanti apa namanya pelajaran atau rekamannya. Nah, kita lanjutkan halaman yang ke-33. Al-muzakkaru wal muannas, isim muzakkar dan al muannas. Apa itu al-muzakkar? Al-muzakkaru huwa ma yadulu ala zakarin. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan atas zakarin, yaitu secara gampangnya laki-laki. Atau nanti yang disifati dengan sifat laki-laki. Isim yang menunjukkan makna laki-laki atau yang nanti disamakan dengan laki-laki. Misal contoh Muhammadun, nama laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Daftarun, ini buku, disamakan dengan laki-laki. Kemudian juga baitun, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Yang lainnya. Al-mu'annas, isim mu'annas, ma yadulu ala unsa, wa ma yadulu ala unsa. Isim yang menunjukkan perempuan, atau nanti yang disifati dengan sifat perempuan. Mislu Aisyatu Maryamu Saburatun. Maryamu, nama perempuan. Aisyatu, nama perempuan. Saburatun, ini termasuk juga isim mu'annas. Anwa'u ta'nis, macam-macam isim mu'annas. Macam-macam apa isim mu'annas itu ada 8. Artinya adalah selain yang 8 ini, nanti dihukumi sebagai isim mudzakkar, kan gitu. Selain 8 ini dihukumi sebagai isim mudzakkar. Kita baca yang pertama, termasuk taknis atau isim mu'annas adalah makana alaman mu'annasan, yaitu sesuatu nama perempuan, sesuatu yang menunjukkan nama orang perempuan, nama orang perempuan. Misal contoh Fatimatu, Maryamu, Zainabu, Aisyatu, dan lain-lain dari nama-nama perempuan. Nah, walaupun apa, huruf terakhirnya bukan tak marbutoh. Walaupun huruf terakhirnya bukan tak marbutoh. Fatimatu akhirnya tak marbutoh. Akan tetapi Maryamu, Zainabu, di situ apa, tidak ada ta'mar butuhnya, tapi itu adalah nama perempuan. Maka ini termasuk isim mu'annas. Termasuk nama-nama orang Afrika, kalau itu nama perempuan, ya mu'annas. Nama orang Jawa demikian juga. Apa contohnya? Yang pakai yem-yem gitu, atau yang lainnya. Yang jelas kalau itu nama perempuan, sesuai dengan daerahnya, maka adalah mu'annas. Walaupun bukan apa orang Arab gitu. Yang nomor 2, ma fihi ta'un marbutatun. Termasuk isim mu'annas adalah yang diakhiri dengan ta' marbutah. Diakhiri dengan tak marbutoh. Tentu ini selain nama orang, ya kan? Karena kalau dia nama orang diakhiri dengan tak marbutoh bukan termasuk yang nomor 2, tapi nomor apa? Nomor 1. Jadi seluruh barang, nama, tempat ataukah yang lainnya, jabatan, titel, kalau diakhiri dengan tak marbutoh maka dihukum dengan hukummu mu'annas. Contoh madrasatun mimsahatun saburatun. Madrasatun sekolahan, mimsahatun apa? Penghapus, saburatun penggaris. Apa? Papan tulis apa? Penggaris apa? Mis mistorotun. Ini semua dihukumi sebagai apa? Mu'annas, karena diakhiri dengan tak marbutoh. Yang nomor 3, ma fihi alif-ta'nis al-maksurah. Yang diakhiri dengan alif-ta'nis al-maksurah. Sudah pernah lewat kita membahas tentang isim maksur, maka itu adalah kalau dia taknis maka dia mu'annas. Contohnya adalah sugro kubro yumna. diakhir dengan alif ta'nis al-maksurah setelah huruf ra pada sughra kecil, kubra besar, yumna apa ka kanan. Ini semua juga dihukumi tak apa termasuk anwa ta'nis isim yang mu'anas. Yang nomor 4 ma fihi alif ta'nis al-mamdudah yang diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Ada yang namanya isim apa kalau dalam pembahasan isim maf ada maksur ada mangkus. Sauda'u hitam, baidau putih, sofra'u kuning. Ini juga dihukumi dengan alif ta'nis apa dihukumi dengan hukum mu'anas. Fungsinya adalah nanti untuk menentukan dhamir dan yang lainnya. Kalau dikatakan sauda'u maka dhamirnya adalah apa? Dia satu perempuan. Juga untuk menentukan nanti pada pembahasan fa'il dan juga fi'il. Ketika dikatakan ja'a Muhammadun telah datang Muhammad. Akan tapi ketika sauda'u datang sauda'u bukan ja'a lagi tapi apa? Ja'at sauda'u. Kemudian juga nanti untuk menentukan apa? Mubtada' dan khobar dan juga yang lainnya. Yang nomor 5 maka namu anasan majaziyan sesuatu yang itu adalah merupakan mu'anas tapi majazi disamakan dengan mu'anas ini apa simai ya yang menggolongkannya adalah orang-orang Arab kita cuma mengikut saja. Jadi benda-benda ini disamakan dengan isim mu'annas. Walaupun apa tidak ada ta' marbutahnya bukan diakhiri alif ta'nis maksurah atau alif ta'nis mamdudah tapi sama orang Arab ini dihukumi sebagai mu'annas. Syamsun matahari. Yadun tangan. Ainun mata. Nafsun nafsun ya jiwa. Makanya ayatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Ya ayyatuha. Bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha. Karena nafsunya ini adalah mu'annas. Ini syamsun, yadun, ainun, nafsun, demikian juga rijlun itu juga dihukumi mu'anas majazi. Ini cuma beberapa contoh yang disampaikan oleh mu'alif. Di sana ada kata-kata lainnya yang masuk pada mu'anas majazi. Yang ke-6 jam'u at-taksir, jamak taksir. Jamak taksir ini maksudnya adalah mu'annas. Misal contoh, rusulun, arjulun, a'yunun. Rusulun, jamak dari apa? Rasulun. Seorang rasul, adapun rusulun, rasul-rasul. Rasul-rasul. Arjulun, jamak dari rijlun. A'yunun, jamak dari apa? Ainun. Ini semua dalam jamak taksir dihukumi sebagai mu'annas. Yang nomor 7 adalah al-hurufu. Semua huruf itu juga dihukumi sebagai mu'annas. Ba, fa, fi, min, ila, inna. Begitu harful mabani atau harful ma'ani, huruf-huruf atau hijaiyah, ataukah huruf-huruf yang ada maknanya, semua adalah mu'annas. Asma'ul qura yang terakhir, yaitu nama-nama kota. Nama-nama kota ini juga dirumus sebagai mu'annas. Contoh Misra, Mesir, Jakarta, apa itu? Bandung. Klaten, Pengasih, Jogja, semua Asmaul Qura ya. Isim apa? Nama-nama kota ataukah negara ataukah desa, kampung, itu semua dihukumi sebagai isim mu'annas. Baik, tamrin kita kerjakan sama-sama. Latihan. Udzkur anwa' ta'nis mimma ya'ti. Sebutkan termasuk bagian mana dari macam-macam isim mu'annas dari kata-kata berikut ini. Yang pertama al-yusra. Apa aja al-yusra? Kiri ya. Apa termasuk yang mana? Al-ta'nis, al-maksurah. Nomor tiga. Al-ta'nis, al-maksurah. Kemudian bakoratun tak marbutoh. Tapi betina. Hamra'u. Apa hamra'u? Al-ta'nis al-mambudah. Apa artinya hamra'u? Merah. Kemudian asya'u. Apa ini asya'u? Ini jamak taksir. Nah, mufradnya syai'un. Berikutnya udhunun. Ini apa udhunun? Telinga. Mu'anas majazi. Nah, mu'anas majazi. Rijlun. Mu'anas majazi. Apa artinya? Kaki-kaki. Atau satu kaki. Maisatun. Ada taknis. Tak marbutoh. Bangkai. Atau mayat-mayat. Berikutnya ardun. Mu'anas majazi. Ardun mu'anas majazi. Makanya iza zul zilatil ardu. Iza zul zilatil. Ada zul zilat. Bukan iza zul zile. Iza zul zila. Tapi ada taknya zul zilat. Karena kenapa? Karena dikasih. Kenapa dikasih tak itu? Karena al-ardu adalah mu'annas. Iza zul zilat. Ini aslinya di sukun, akan tapi kita yang baca zul zilatil arud. Kenapa ada ini? Karena al-ardu fa'ilnya atau naibul fa'ilnya ketika diguncang zul zilat. Kalau selain selain yang mu'anas, misalnya zul zilu al-bait misalnya. Ini kan karena al-bait ini muzakkar maka tidak dikasih tak ini sebagai apa petunjuk kalau naibul fa'ilnya itu adalah mu'anas. maka ada taknya ini karena apa? Naibul fa'ilnya adalah al-ardu yang itulah mu'annas. Mu'annas apa? Mu'annas majazi. Berikutnya jannatun tak marbutah. Ini dalam hadis qalat jannatu. Kalau Muhammad qala, tapi karena dia jannah, qala Muhammadun, Muhammad berkata. Tapi kalau jannatun, ya surga atau diartikan dengan apa taman ya, maka dia harus diganti atau harus ditambah dengan tak qalat. Qalat jannatu. Kenapa? Narun juga. Narun dia majazi. Narun juga majazi. Ini sebagai sedikit gambaran dalam penggunaan isim-isim yang mu'annas. Berbeda nanti dengan isim yang mu'zakkar. Berikutnya buyutun, jamak taksir rumah-rumah. Ukhra, apa ukhra? Yang lainnya sama dengan sugro, kubro. Al-taknis al-maksuro. Berikutnya Surabaya. Asmaul Qura. Misalnya Zulzilat Surabaya. Zulzilat Surabaya. Surabaya diguncang. Berikutnya Anna Al-Harfu. Anna Al-Harfu atau Al-Huruf. Ini termasuk mu'annas. Ayatun atau ayatun, ada tak marbutoh satu ayat. Ahadisu sama taksir. Sama'un mu'annas ma majazi. Mu'annas majazi. Sama'un itu langit. Selesai kita dalam membahas yaitu isim mudzakkar dan juga mu'annas, dan juga macam-macam isim mu'annas ada 8, dan juga tamrin di akhir pembahasan. Maka pada pertemuan berikutnya nanti akan kita membahas pembahasan yang baru, yaitu marfu'atul asma, isim-isim yang marfu', isim-isim yang marfu itu ada 7 apa saja. Nah, kenapa dia tidak mansub, kenapa dia tidak majrur, kenapa kalau dia marfu. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah pada malam Jumatnya. Nah, insyaallah. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini sebagai pemanasan yang tidak panas. Karena hawa dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.